بسم الله الرحمن الرحيم. طيب halaman 23. Ya saya sebutkan dulu saja supaya nanti kalau saya sampaikan nanti besok ada lagi gitu kan catatan. Oh, ini enggak jelas. Masya Allah. Sudah itu masalah lain lah. Al-ma'rifatu an tariqi ma'rifatil asma was sifat. Mengenal Allah dengan cara mengenali al-asma was sifat. Perhatikan bagaimana cara beliau memulai membuka pembahasan ini, menerangkan kepada kita. Di tujuan kita mengetahui al-asma was sifat itu dalam pembahasan ini tidak sekedar kita untuk hafal. Jadi yang diinginkan ketika kita mengetahui misalnya nama-nama Allah yang dulu pernah saya terangkan beserta sifatnya, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya, yang diinginkan menurut beliau ini tidak sekedar itu diketahui. Jadi kalau cuma menghafal, jangankan orang beriman, yang belum beriman pun bisa kenal, maksudnya bisa hafal. Ya, mereka hafal kan nama Allah, mereka bisa hafal Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya gitu kan. Tapi belum tentu hafalan yang digunakan mereka jadikan wasilah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata beliau, memahaminya atau mengetahuinya al-asma was sifat itu tujuan utamanya adalah menjadikan diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Baik. Mari kita turunkan. بسم الله الرحمن الرحيم والوسيلة الأخرى التي اتخذها الإسلام لتعريف الناس بالله هي عرض أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. Adapun perangkat yang dijadikan oleh syariat Islam, wasilah itu perangkat, alat yang digunakan oleh syariat Islam untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa taala pada seluruh manusia, makhluknya, adalah dengan cara mengenalkan asma'illahil husna wa sifatihil uliya, dengan cara menampilkan nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang indah. Jadi bapak dan ibu sekalian, teman-teman, ini sekaligus mempertegas kembali nama-nama Allah yang terangkum dalam bentuk al-asma'ul husna, ya, dan sifat-sifatnya. Saya sudah pernah sampaikan ini, kalau masih ingat di awal pertemuan kita saya sudah pernah terangkan, ini nama, ini sifat, okay? Berbeda antara nama dengan sifat. Kalau nama itu adalah kalimat-kalimat atau isyarat-isyarat yang menunjuk kepada keagungan zat, ya, kepada zatnya. Tapi kalau sifat, ya, nama-nama yang menunjuk pada karakternya, keadaannya, ya. Lepaskan dulu, misal saya beri contoh ke kita dulu, ke makhluk, gitu ya. Jangan contohkan ke Allah, tidak sama. Laisa kamitslihi syai', ya, misal Adi, okay? Itu nama, ya, bisa menunjuk kepada saya. Muhammad, itu nama, ya. Ali, itu nama. Nah, sedangkan yang kedua, sifat, jujur, itu sifat. Jelas, ya? Sifat yang melekat kepada pemilik nama itu. Jelas di sini? Nah, nanti ada di pembahasan ini, termasuk yang diperkenalkan oleh Al-Quran dan Hadis, ada nama-nama yang melekat kepada Allah untuk menetapkan zatnya, untuk membedakan Allah dengan nama-nama yang lainnya. Ya, saya beri contoh misal. Dulu, orang-orang jahiliyah, ketika pertama kali diperkenalkan oleh Nabi SAW, ya, tentang keesaan Allah, tentang Allah, itu selalu diperkenalkan dengan nama Rabb. Rabb, yang merawat, yang memperhatikan, memberikan segala hal yang dibutuhkan, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berbuat dosa. Sifat rububiyahnya. Jadi begitu ditanya, Rabb, Rabb. Karena itu ayat-ayat yang turun pertama kali memperkenalkan Allah itu menggunakan kata Rabb. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Paham sampai sini? Baik. Dari situ mereka kemudian mulai mendetail bertanya, "Muhammad, kalau cuma Rabb, Rabb, Tuhan kami juga Rabb." Di mereka beranggapan Lata, gitu kan? Kemudian Manat, Azza dan sebagainya, mereka beranggapan ini Tuhan kami juga merawat kami. Ini Rabb kami juga. Siapa spesifik nama Tuhanmu? Maka diturunkanlah kemudian surah Al-Ikhlas, surah ke-112 itu. Qul, katakan Muhammad, huwa, dia Rabb yang dimaksudkan, bukan Lata, bukan Azza, bukan Manat, dan sebagainya. Ya, tapi nama spesifik yang membedakan Rabb ini dengan hal-hal lain atau makhluk lain dianggap sebagai Tuhan. Huwa, dialah Allah. Jelas? Maka ketika disebutkan Allah, itu yang termasuk dalam nama ism, nama yang melekat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan nama ini dengan nama lain yang dipertuhankan. Jelas di sini? Baik, karena itu saya sering mengatakan begini. Kalau ada dai-dai sekarang, atau orang-orang yang mengaku da'i atau berselimut da'i mengatakan misalnya Allah bisa dipanggil dengan apa saja, panggil dengan ini, panggil dengan itu, panggil dengan yang lainnya, maka kalimat ini batal seketika. Ya, tidak tepat kalimat ini. Ya, sebab ketika Allah disebut dengan nama-nama yang lain, turun ayat, kul katakan Muhammad huwa, dia bukan nama-nama itu. Ya, ada sementara orang, saya pernah ditampilkan video, ya, orang masuk ke satu tempat ibadah tertentu, cuma anehnya kok mencela saudaranya sendiri gitu kan. Dan dikatakanlah di situ, ya Allah itu, ah umat Islam sekarang belum tahu saja, kurang lebih demikianlah kalau bahasa penjelasan lebih luasnya. Dia bisa dipanggil dengan ini, dipanggil dengan ini, kalimat-kalimat yang menyebutkan yang dipertuhankan di agama lain. Ya, misal mohon maaf, misal sekarang ada beberapa agama yang diakui di Indonesia. Ya, ada Kristen misalnya, ada Hindu, ada Buddha dan sebagainya. Mereka menyebut dengan nama Tuhan mereka. Tuhan ini, Tuhan itu. Dia tampil mengatakan, Allah juga bisa dipanggil dengan itu. Karena maknanya begini, maknanya begitu. Masya Allah, kalaupun demikian bisa dilakukan, tentu tidak akan turun ayat ini. Tentu dari masa yang lalu akan dipanggil dengan nama Manat, dipanggil dengan Uzza, dipanggil dengan Lata dan sebagainya. Tapi untuk menegaskan bahwa ini bukan nama yang berhak disandang oleh Allah, maka turun ayat ini untuk mengatakan itu. Paham kalimatnya? Baik, dari sini nanti akan ditelusuri lagi. Ya. Kalau Tuhan kami sifatnya punya begini, kalau Tuhan kamu sifatnya bagaimana? Maka turunlah kemudian sifat-sifatnya. Rahman, Rahim, Malik, Al-Quddus dan sebagainya. Paham? Baik, jadi ini yang dimaksudkan, ada yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna, nama-nama terbaik yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala, wa sifatihil ulia, dan sifat-sifat yang melekat kepada Allah Subhanahu wa taala.